Si A datang ke surau dan imam telah pun mulakan solat, tapi si A dalam keadaan tidak berwuduk. Soalannya, adakah si A masih disunatkan basuh 3 kali anggota wuduk atas atau 1 kali saja untuk utamakan solat berjamaah? Tolong jelaskan. Baik. Orang semayang dah berjamaah, dia ni baru nak ambil wuduk. Jadi bila nak ambil orang semayang jamaah dah, nak ambil wuduk ni adakah ambil 3 kali juga? Nampak? Kita ambil sekali padang dah. Nah, jawabnya ambil 3 kali juga. Kata menurut setengah ulama, ambil 3 kali juga. Melainkan apabila waktu semayang telah sempit. Nah, waktu tu sempit dah. Atau imam nak memberi salam. Nah, imam tayyat akhir. Maka kita ambil sekali saja. Nak dapat fadilat berjemaah. Nah, lewat dah. Tapi kalau kita baru, orang baru semayang, baru ke akad pertama, kita ambil 3 kali juga. Macam biasa. Kerana 3 kali itu juga tetap merupakan sunnah yang sangat dituntut. Sunnah mu'akkad. Mereka imam itu sudah nak salam. Sudah tahiyat akhir. Jadi kita, tahiyat akhir. Kita pun ambil sekali. Basuh muka sekali, tangan sekali. Hukumnya sunnah. Sunnah sekali dah pula. Tapi bila waktu nak habis, kalau kita ambil 3 kali habis waktu, ambil sekali dan dalam waktu, maka wajib ambil sekali, kata setengah ulama. Nah, sesuai masalah yang pertama. Soalan yang kedua. Saya ditegur oleh seorang ustaz mengenai azan. Ustaz tu kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak boleh panjang, mesti kena ikut tajwid Quran mat arid li sukun. Sedangkan azan dalam TV saya kira lebih 15 harakat. Kenapa tak ada ulama tegur pun? Kalau ada hadis mengenai perkara ini tolong jelaskan. Baik. Dia kata ustaz ni tegur, dia kata hayya 'alas salah, mat arid li sukun, dia kata. Neh. Hayya 'alal falah. Nah, ma'arif di sukum. Ma'arif ni ni bagi. Ma'arif di sukum. Ha, berapa harakat paling panjang? Bang. Eh? 5. 6 harakat. 6 harakat 3 alif sahaja. Dia kata bang dalam TV 15 harakat. Nah. Ha, betul ke 15 harakat? Nah. Ha, harakat ni payah nak bilang. Dia tak kira dengan harakat kita. Harakat ni di sini dia tidak statik harakat ni. Harakat ni di atas bacaan depan. Nampak? Ha. Neh. Jadi jawabnya, dalam masalah menyebut kalimah azan, nah, dia tidaklah sama dengan hukum tajwid di dalam Al-Quran. Neh. Dia kita cuma wajib meraikan akan makrak, baris dan hurufnya. Yang lain-lain itu tidak sama dengan Quran. Sunat kita ikut tertib apa ni, tajwid Al-Quran. Nah, umpamanya asyhadu anna Muhammada, asyhadu an, dengung situ. Nah, tapi kalau kita bang dah tak dengung, sah lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah. Pasal dia bukan Quran. Nah, begitu juga dengan mat dan seumpamanya. Cuma huruf mat sekurang-kurangnya kena baca 1 alif. Ha? 2 harakat. Nah, ha, kalau Quran kata kena baca 5 harakat, dalam bang kita baca 2 harakat, sah dah. Nah, ha, ini segi syariat. Nah, ha, cuma setengah ulama kata janganlah mat itu sampai kepada lebih daripada 7 alif. Nah, lebih daripada 14 harakat. Nah, ha, jadi kalau salah tu dalam TV, mungkin tersalah sungguh. Nah, ha, jadi benda tu boleh dimaaf. Nah, ha, benda-benda lagu tu. Kemudian dia kata kalau ulama tak tegur, benda lagu ni, dia gini, hak aulanya tegur hak lain dulu. Kita duduk kira harakat-harakat dia tu, betul. Nah, nak membaikkan keadaan. Tapi banyak lagi dalam TV benda-benda yang haram. Nah, benda yang haram dengan ijma', benda yang jelas mungkar dan maksiat, hak tu ulama kena tegur dulu. Nah, ha. Soalan seterusnya. Saya nak puasa sunat, boleh tak tiap-tiap bulan? Ke berapa hari yang boleh puasa tiap-tiap bulan? Dan ditentukan hari atau hari bulan. Misalnya hari Senin kami Jumaat dan hari-hari yang lain. Saya harap jelaskan masalah ini. Baik. Nak puasa tiap-tiap bulan boleh? Tiap-tiap bulan berpuasa. Boleh berpuasa. Sunat kita berpuasa tiap-tiap bulan. Wajib berpuasa sebulan sekali saja dalam setahun. Tapi jangan puasa tiap-tiap hari. Kerana kita itu sudah lebih daripada Nabi-Nabi. Nabi marah kita lebih daripada Nabi Daud alaihi salam. Nabi kata kalau pun nak sama dengan Nabi Daud sudah. Iaitu 15 hari selama sebulan. Atas bulan 15 hari puasa. Jangan puasa 18 hari sebulan, 20 hari sebulan. Kerana Nabi Daud puasa selang sehari. Maksudnya sebulan 15 hari. Jangan lebih daripada itu. Nabi tak suka. Jadi 15 paling banyak. Selang sehari boleh juga. Dia panggil puasa Nabi Daud. Kita nak kurang daripada Nabi Isnin Khamis. Tak ada masalah. Sebulan tu ada 8 kali. 4 kali Isnin Khamis. Bermakna 8 hari kita dapat. Minggu ni 2 hari. Minggu depan 2 hari. Minggu 2 hari. Minggu keempat 2 hari. Kadang-kadang minggu tu ada 5. Boleh juga kita puasa pada hari bulan bulat. Hari bulan bulat. Kalau bulan bujur, bulan leper, bulan sabit, tak puasa lah. Bulan bulat dia panggil. Bulan macam dia jaga tu lah. Bulat bulan. Dia panggil puasa samubri. Puasa hari cerah. Hari purnama. Sunat juga puasa bila bulan mengambang. 14, 15, 13, 14, 15. Faham? 13, 14 tu bulat kata, 15 bulat hawa-hawa nak kata. Puasa kerana bulan dia panggil. Puasa big. Puasa cerah dia panggil. Malam tu cerah. Memang bulan ni cerah masa depan. Tak sunat puasa kerana cacing. Tak ada orang tu. Bulat puasa kerana bulan. Boleh juga lagu tu. Ataupun puasa hari kami dan Jumaat atau Jumaat dan Sabtu. Jangan satu saja atau kami saja. Comelah tu. Soalan seterusnya. Hukum membantu atau memangkah puak yang tak menegakkan hukum Allah, nak menegakkan hukum Allah. Hukum membantu ni pak anda ni, menegakkan hukum Allah adalah satu kewajipan pilihan raya bagi tujuan tersebut. Berbagai cara digunakan masuk sogokkan duit, kebajikan yang dibuat dengan tujuan meraih undi. Harap dapat diterangkan. Hukum membantu atau memangkah puak yang tak nak menegakkan hukum Allah telah pun dijawab oleh ulama-ulama. Di antaranya Dr. Yusuf Qardawi telah pun memfatwakan bahawa haram bagi umat Islam menolak memberi sokongan atau undi kepada golongan-golongan sekuler. Iaitu mereka yang tidak mahu menjadikan undang-undang negara itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Itu haram. Begitu juga almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Manjidi, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, telah pun fatwa dalam kitabnya Beberapa Mutiara Yang Indah. Fatwa ini diterbitkan di negeri Mekah setelah seorang daripada jemaah haji Malaysia pergi bertanya di sana. Dia kata, wahai tuan mufti, kami di Malaysia ini ada beberapa parti. Ada parti kebangsaan, ada parti Islam, ada parti itu, parti ini. Apakah mana yang wajib kami memberi undi? Maka jawab Syekh Abdul Qadir Al-Manjidi, maka wajib memberi undi kepada parti Islam. Nampak? Tetapi kalau sama-sama parti Islam belaka, maka ikut suka nak undi mana-mana pun. Faham? Tak ada masalah. Mengambil duit daripada pihak yang tak nak pada hukum Allah, tapi yang mengambil kata kita pangkah parti yang memperjuangkan Islam. Ambil duit. Dan duit apa ambil? Duit saja-saja beri gitu. Duit yang saja-saja begitu hendaklah dikembalikan kepada perjuangan umat Islam. Kita makanlah daripada duit orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wada ta'kulu illa ta'amal muttaqin. Jangan kamu makan melainkan duit orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi duit-duit lagu tu berikan pada sumbangan tabung-tabung jihad. Membiarkan anak pasang bendera parti yang tak mahu hukum Allah. Biar anak kerja dengan mereka dengan alasan kalau tak ikut akan dicop dan sukar untuk mendapat kerja. Ini jangan percaya benda dalam lagu ni. Kerana apa? Allah Ta'ala lah yang menjamin masa depan kita. Makhluk tak boleh menjamin masa depan. Allah boleh ubah. Boleh berlaku macam-macam hal. Negara Amerika, bukan Terengganu, bukan Malaysia. Amerika ni cukup pakar dengan bidang ekonominya. Sekarang merudum jatuh. Tunggu nak bankrupsi je. Tunggu nak muflis. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala punya kerja. Sambung langat dah kita. Tak mungkin kelah Amerika. Lupa diri, lupa Tuhan, lupa segala-galanya. Amerika yang begitu hebat, nak terguling jatuh, nak terlingkup dah. Nah, Allah Ta'ala baka. Jangan bimbang. Kita buat perkara yang baik, Allah Ta'ala jamin rezeki anak kita. Tuan-tuan kata anak kita, tak cia tiga lain atas air tu, Tuhan jamin rezeki dia. Faham? Ha. Kata-kata biarlah mereka kemping untuk mereka bagi tujuan duit. Takkan takah ini termasuk dalam rengan-rengan. Takkah ini masuk dalam rengan-rengan agama? Atau merengan-rengan kuat Allah? Atau menghalalkan yang halal? Dan menghalalkan yang haram? Harap dapat terangkan. Ha. Jadi soalan lagu ni, kita jawab sama-sama dah. Benda-benda lagu ni, tak payah tanya pun apa. Dalam kuliah ni, kita terang sama. Mana-mana kuliah pun, kita selit sama masalah kepentingan memahami tentang siasat Islam ni. Nah, sebab tu kita tak mengajar pak politik. Nah, kita mengajar, kita rekoh, kita tauhid, kita fadu'ain. Nah, cuma kita selit kesedaran tentang siasat. Kerana siasat tidak ada lari keluar daripada Islam. Islam cukup lengkap. Cuma tak jadikan topik siasat sebagai kuliah. Nah, siang budak-budak ini nak belajar. Kita nak cerita politik awal apa kaki, tanya ke dia. Nah, jadi tiap-tiap kuliah, walaupun kuliah tu kuliah soal jawab agama dan sebagainya, kuliah fardhu ain, kuliah tayamum pun kita selit juga masalah ni. Nah, jadi kita faham dah dalam perjuangan, tak boleh kita bertolong-tolong kalau perkara itu dalam nak melawan Islam. Tapi kalau tolong perkara yang bukan melawan Islam, tak ada masalah. Lagi tak tolong buat garah kereta, kita buat garah kereta. Tak ada masalah waktu. Ha, kerana buat garah kereta tak salah pun. Neh, tu contoh. Neh. Ha. Baik, soalan seterusnya. Apakah intikad pada mereka yang mengatakan kami yang jaga anak-anak tuan semua sejak dari dalam kandungan lagi hingga jadi orang yang akan menjadi pengganti kami nanti? Apakah dengan situasi sekarang dikatakan tuah derhaka, sedangkan angkara jebat memutarbelikkannya? Taming sari tiada dengan tuah, maharaja pula murka. Benda pula ni. Ni kita tak faham soalan ni. Siapa yang berkata kami yang jaga anak-anak tuan sejak dari dalam kandungan sampai kepada boleh menjadi pengganti kami nanti? Ayat siapa ni? Jadi tolong tanya sekali lagi. Kita nak jawab pun tak boleh nak jawab. Umum sangat. Benda masalah. Sebutlah siapa dia yang kata, golongan mana yang kata, siapa yang menerima perkataan, siapa yang dengar. Jadi kita salah jawab. Situasi sekarang ini tak ada masalah derhaka apa-apa, tak ada masalah. Benda masalah kesilapan teknikal sahaja. Silap teknikal. Tak ada derhaka, tak ada apa. Jadi sultan yang orang tu kata ni pun, dia pun punya diri, tak orang ramai sikit, tak ada masalah dia. Soal khabar je, dia kacau makmur. Kalau derhaka sultan lama dah. Tak ada derhaka-derhaka, bukan derhaka. Silap teknikal. Salah faham. Salah faham. Dia manusia tinggi mana mumartabat, dia ada salah faham. Nabi sendiri dia ada salah. Yang tak ada salah, Allah Ta'ala. Dia tak ada salah. Tak ada derhaka. Kalau derhaka, sultan panggil dah pergi di sana. Buang daerah dan sebagainya. Tak derhaka, bukan derhaka. Sultan pun tahu. Sultan cerdik. Sultan Perak ni dia cerdik juga. Sebab tu dia tak termakan juga dengan suara rabuk. Sebab derhaka pasal lain. Dia ngamuk lama dah. Cuma orang daripada luar suruh gunakan perkataan derhaka. Supaya derhaka ni menjadi diterima oleh rakyat, memang berlaku sungguh. Padahal tak berlaku apa-apa pun. Baik, soalan seterusnya. Makmum baru datang dalam solat seorang diri, adakah dia perlu duduk di tengah, di tepi? Sedangkan sah hadapan sudah penuh. Kalau duduk di sah kedua, seorang diri, apakah pahala jemaah yang diterima? Mengenai pula kedudukan jika ada mari dua orang. Dia kata ni. Seorang, dia ni nak mari semain jemaah, dia mari lewat. Penuh dosa. Nak masuk tak boleh. Dia ingat lah. Kalau kita mari, sah tu ada kosong, kita masuk. Kalau longgar. Longgar masuk. Sunat orang yang bila orang masuk, kita buka-buka sikit. Jangan kekeng-kekeng. Nak masuk ni, aku kekeng. Jangan pergi masuk. Tapi tak ada nak kemah-kemih dah. Belaga baru dah nak masuk korang ni. Maka, jangan semayang seorang diri. Nabi larang. Tak pisah semayang seorang diri. Perbuatan ni makruh. Caranya, angkat takbir. Lepas takbir, cuik orang depan. Orang yang kena cuik, sunat undur ke belakang. Gitu cara dia. Bila orang ni undur ke belakang, jadi dua. Dua dipanggil sah. Sekurang-kurang sah, dua orang. Saya tak masalah. Semayang seorang belakang, dapat pahala berjemaah. Tetapi kurang. Kerana melakukan kesalahan. dia kata bukan dapat balik berjemaah. Neh, dapat tapi tak sempurna. Neh, pak Nabi pesan dah. Neh. Tak merunduk. Hombok dulu sampai dia. Sebab tu dah ulama kata nak cuci, kita anggarkan orang yang dia reti dalam masalah ini. Dah. Sebab ramai orang tak faham. Cuci-cuci memang dia tunggu biar kalau lagi. Nah, datang ni cuci aku ni lapuk je barang tu. Mai kaca tengah semayang. Dah dia tak tahu kahlu. Sebab tu anggar-anggar orang yang dia reti. Neh? Anggar dia reti. Kita pandai-pandai agak. Bukan lama-lama reti ni, lama tak reti. Berkocohnya itu lagi. Adakah kanak-kanak mayis belum memayis yang memayis belum khatam boleh berada dalam sah bersama orang-orang dewasa? Harap terangkan dengan jelas. Baik. Dia gini, sah kan dewasa ni sah budak-budak yang telah balik. Dia tak ada kait dengan khatam. Dia kait dengan balik. Nah, kalau tak khatam sekalipun, dia boleh duduk sah kan tua. Darat dia balik. Tu bila tak khatam lagi, tak apa duduk depan. Umpama, sebab dia tak kait dengan khatam. Dengan khitam tak? Nah, dia berkait dengan balik. Martabat orang tua, orang balik suku. Martabat budak-budak belakang. Walaupun dia mumayyiz, tak mumayyiz ini tidak dikira ada di dalam sah. Wujuduhu kal adam, ada macam tak ada. Budak tak mumayyiz ni, budak 4 tahun, budak 3 tahun dikira tak ada. Batu budak itu tak boleh bawa dalam sejik surat, melainkan kita kena pegang. Pasal tu tak tahu kahli. Orang rokok pergi naik tahap belakang. Orang sujud pergi gerik kepala. Dah budak-budak. Nak bawa lah yang mumayis yang telah reti. Neh? Jadi tak kait dengan sunat. Dia kait dengan umur. Neh? Balik. Walaupun kecil, baru 9 tahun, duduk depan. Tak balik lagi, walaupun 14 tahun, duduk di belakang. 15 dikira telah balik. Tak sunat lagi, duduk di depan. Walaupun umur 93 tahun. Faham? Soalan seterusnya. Masalah ini masalah mak saudara tunang saya. Bukan masalah dia. Masalah mak saudara tunang dia pula jauh banyak. Pada suatu hari tunang saya terliur hendak makan daging masak pedas. Maka keesokan harinya saya beli 2 kilo aduh daging di pasar besar. Pasar Bukit Besar. Tunang dia terliur. Dah dan gandung ni terliur tu. Pelik mainan ni. Semasa saya sampai rumah tunang saya hantar daging, tunang saya terpaksa bertolak ke Pulau Pinang pula kerana ada urusan dengan kakak dia di sana pula. Tadi suruh nak beli daging. Meretoh ni tak dalam nikah ni meretoh lah ni. Nak jaga je ni lagi ni. Kalau tunang suruh tu suruh ni suruh tu nak jaga. Kalau nikah memang tak hari surah dah laki. Tunang saya bagikan daging tu pada mak saudara dia suruh masak semua. Kerana tak sempat masak daging tersebut pasal nak pergi Pulau Pinang kan. Siang. Jadi daging yang dia atas tu suruh mak dia masak. Mak saudara masak. Mak saudara suruh saya mari esok untuk makan daging. Mak saudara dia kata ke budak ni nak tanya ni. Mari esok akan antik daging ni. Pak Lijah mu ni atau ni suruh ni dah nak masak ni suruh aku masak. Tapi yang saya pelik, daging yang saya beli tu hanya separuh saja yang mak saudara dia masak. Yang lebih lagi mak saudara dia simpan tu. Sedangkan suami mak saudara dan tunang saya suruh masak semua. Salah saya adakah betul tindakan mak saudara tunang saya itu? La ilaha illallah. Saya nak tanya benda. Jadi tunang dia pergi ke mak saudara suruh masak. Masak semua lah. Nah, pak makan. Jadi mak dia, mak dara dia, dia potong separuh. Jadi kilo je lah, buat makan. Lepas tu betul ke doa ni? Padahal tunang dia pesan suruh masuk 2 kilo. Mak dara dia pergi masuk kilo sahaja. Jawab dia, mungkin tanya mak dara tunang, wah pasal apa? Aku nak jawab lagu mana? Sebab apa dia jawab sikit dia buat lagu tu? Ne? Mungkin sebab dia tak ada puyuk kek. Mungkin nak suruh waktu tu taruh balik juga. Nawa'i nak suruh makan juga sikit. Nah, mungkin kerana tak ada orang ramai nak makan. Jadi tak habis. Esok pula kelo lagi. Jadi ke mana kemungkinan? Nah? Sakit saya. Apa hukumnya seorang yang melabur dalam skim di mana kita keluarkan sejumlah wang, contoh RM2,500 dan kita akan dapat sebuah pelapih air yang berharga sekitar RM150. Setiap bulan kita dijanjikan dapat pulangan sekitar 400 bulan. skim ini lebih mirip pada skim cepat kaya. Kerana bila kita jadi ahli, kita tinggal lagi mencari sekurangnya 5 orang di bawah kita. Dan orang di bawah kita taklah juga mendapatkan sekurangnya 5 orang juga dan seterusnya. Saya dipahamkan yang skim ini dibenarkan oleh puak Yahudi laknatullah. Tolong jelaskan. Dia ginilah, Prabowo sama-sama dah. Kan dia menjanjikan pulangan yang tetap untung-untung. Seperti 400 bulan, 1000 bulan, itu semua itu tidak betul belaka. Nah, kerana perkongsian saham perniagaan, dia tidak ada keuntungan yang sama pada tiap-tiap bulan. Bulan ni 600, bulan depan 400.5, bulan depan 700, bulan ni 100 lebih, bulan depan tak bawa kata rugi. Itu panggil saham. Faham? Dia naik turun, perniagaan naik turun. Kalau 400 sama itu bukan berniaga lagu tu. Dah, bukan berniaga. Apa hukum kita mengadakan majlis kenduri kahwin anak kita? Baik laki-laki dan perempuan, kita pergi ambil duit orang yang datang. Jawabnya haram. Neh? Ambil duit orang masih kenduri haram. Neh? Ha. Yang boleh orang beri hadiah, kita pun terima. Ha, tu boleh. Ni orang mari makan, kita pergi ketik duit orang. Ambil. Ha, haram lah. Ha. Dan soalan ni kita pergi ambil duit orang mari. Nah, ha, haram duit orang. Neh? Ha, orang mari, pergi ambil duit. Mana boleh? Nah. Ha. Ni orang beri, dia nak balik dia pun duit RM10 salam. Ha, boleh terima? Boleh terima. Dah yang ustaz kata itu tak boleh. Tak boleh tu kita gini nak duit orang buat kenduri. Sebab tu yang buat kenduri bukan nak jual. Bukan nak pita balik hadiah. Bukan nak timbang balik. Bukan nak cari utuh. Aulim wala bisyating. Nabi kata, buat kenduri lah. Walaupun seekor kambing yang kecil. Tak ada kubah, tak ada lembu, tak ada dirapa. Kambing kecil. Kambing kecil Nabi buat misal. Buatlah. Bagi orang yang mampu kami, tak mampu kami, ayah seko lah. Buatlah. Awli. Perintah. Buat. Apa tujuannya? Di antaranya nak menyatakan tanda syukur. Di antaranya nak menyatakan beri iklan bahawasanya anak kita telah pun ada suami. Oranglah yang masuk Minang lah. Nah. Lagi pula adat manusia, mereka bila satu berita benda berlaku benda yang baik, mereka bersuka, mereka buat jamuan. Itu adat mana-mana orang pun. Mongolia ke Afrika memang orang buat begitu. Nah, nikah benda yang baik lah, suruh nak. Orang pun jamu. Jadi hak Nabi kata suruh buat ni tepat dah dengan apa benda ni, fitrah manusia. Nah, tak ada orang pun negeri yang bila dia buat jamu kerana perceraian. Tak ada. Nah, esok pergi rumah korang boleh sembuh. Nampak apa? Cerah marah-marah. Nah, nah, cerah takkan orang tu orang berduka cita. Nah, jadi jangan niat nak. Nah, dah beri tu siapa suruh? Nabi suruh. Bila Nabi suruh, Nabi kata tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Semua salinglah mengunjukkan pemberian sesama kita. Salinglah beri hadiah. Nabi tak kata kat majlis kahwin, kat mana-mana, kat surga, kat darabok. Saling memberi hadiah. Dia ada ni, oh ni beri ni, oh ni beri ni, oh ni beri ni. Akibatnya tahabu, kamu akan jadi saling berkasih sayang. Jadi ulama kata sebab tu boleh kita pergi majlis-majlis apa, kita beri hadiah ke tuan rumah. Boleh, tak ada masalah. Ha? Atas perintah yang umum. Tuan rumah ni jangan duk kira dengan tukangnya meleh. Kalau speaker untung banyak ni. Faham? Kalau tambah speaker lagi untung banyak ni. Nah, siapa ada pergi kecing. Kecing lah kain tuan rumah. Faham tak? Kalau apa? Pasal tu tiga orang hidup makan nasi, mesti belaka tiga orang. Seorang 50 dah kalau kita pergi kecing, tiga orang ni lari, dah hilang satu 50. Faham tak? Ha, kecing lah kain. Cing, tuan rumah buat tak. Faham tak? Ha, tu tambah lagu tu. Neh? Ha. Ha? Tak apa? Tak ada masalah. Nak ambil tak apa? Tak ambil tak apa. Cuma ulama kata kalau tak ambil hadiah orang ni membawa kepada jadi berhati-hati orang yang memberi, maka wajib pada ketika itu kata Imam Ghazali menerima. Ha. Ada disebut dalam kitab. Kitab Al-Bidayah. Neh? Imam Ghazali. Apa lah dia akan baju Melayu, wakil baju Melayu nak beri. Nah, tapi orang beri tak boleh kata. Jangan kata tuan mahu tu nak beri tu, terima tu, terima. Tak boleh. Dalam hati mana tahu. Dia segi buruk sikit korang. Nah, asal jalan hadiah boleh terima. Tapi orang tak mahu terima, tak ada masalah. Nah, dia nak beri makan saja-saja. Tak ada masalah. So, apa nampak ni? Nah, cuma kalau orang salam, orang yang jenis orang beri duit belaka, tapi ada seorang dua tu dia tak beri duit, kita tuan rumah saya kata apa? Nah, kalau kita gini orang dia tak beri duit, ha, jadi batal pahala kita, nampak kita nak duit. Nah, jadi tak ada berkat majlis. Orang lain beri dah duit 10 tangan orang tu tangan saja. Kita pergi kata pula oh, mamak tu ke kita bini kan hantar kata. Mamak tu takut semua. Dok wish kapan kata. Faham tak? Padahal jabe boleh beri. Kalau seorang dua je tak beri. Nak jadi upak pula. Padahal bukan wajib pun beri. Haji yo. Nak. Kalau nak beri, beri tak mau beri. Sudah. Orang puan bagus ni. Dia nak cara hadapan-depan. Nah, lelaki duduk tunggu fikir. Orang puan tak? Duduk dapur. Baku bawang tu. Tak setelang. Temuna tu. Baku boleh fikir. Nak pergi berok, bawa ke baku-baku. Berat nana orang puan. Seorang pengerusi JKK. Mana apa ni? Soalan gitu. Perangai jahat, suka gaduh dengan orang. Ianya melantik dirinya sendiri jadi imam. Tapi apa yang nak buat? Semua orang kampung tak berani lawan. Pambuh, gagah benar. Dengannya. Ini kan pula nak buang daripada jadi imam. Nak lawan. Semua orang kampung takutlah ke jadi. Pada tahun 2000, pejabat agama datang untuk menasih imam yang lain atas permintaan orang kampung. Dia tetap lawan juga. Kerana ianya juga seorang guru silat. Pandai berlawan. Tony Jia. Apakah hukumnya saya semayang? Ini habis sini. Apa hukumnya saya semayang di tempat lain? Apakah hukum jika saya semayang di tempat lain boleh menyebabkan makmum tak cukup 40 orang? Ini kerana orang lain pun semayang di tempat yang lain juga. Baik, kalau kita ni lari jadi tak cukup jemaah nak buat jemaat, maka haram kita lari. Dengan syarat imam itu orang yang sah kita buat imam. Tapi kalau imam tu tak sah, memang kita kena lari dah lah. Nah, imam yang tak sah buat imam. Nah, tapi kalau imam itu buat perkara fasik, imam itu masih lagi sah sembahyang. Nah, dan kalau kita ni lari, orang masih lagi cukup qariah jemaat, boleh lari sunat afdal dengan imam yang baik budinya. Nah, tapi kalau kita lari, imam fasik sekalipun jadi orang lain dengan sebab kita lari tak boleh nak diri jemaat dengan sebab kita seorang, perbuatan itu tidak dibenarkan syarak. Faham? Soalan seterusnya. Saya berkenalan dengan seorang awek yang sudah jeng. Jeng. Mau tanya ni. Mau ni pelik-pelik tak mau tanya. Aduh. Soalan dia ni. Tulisan macam tulisan dia ni. Jeng ni maknanya hak liur lah. Budak liur. Gadis liur lah. Nah, jeng kita kan faham zina pula. Mana budak dia mungkin gari jalan, berhari rempik apa semua. Tak, tak boleh koma. Saya bukan berkenalan saja-saja. Tapi saya ada gak dakwah dia suruh jadi molek. Bagus lah. Ni bagus. Nah, boleh dipuji. Nak agak awak pakai segebang pergi dakwah tak boleh. Nak takkan pakai segebang nak pergi kat pusat jelek. Nah, saya pergi segebang pula jelek. Nah. Saya langsung tak ada hati kat dia. Gitu tak mau mula-mula. Nah. Cuma saya siang ke dia, takut dia jadi kohor punoh bila-bila. Bagus pula ni. Makna fit ni bagus. Alhamdulillah dia terima God dakwah saya. Dia terima dakwah saya. Lama-kelamaan dia kenang kat saya pula. Ni kata tu. Dia memang tu. Dakwah-dakwah kau atas nama alasan dakwah itu mungkin juga tu. Nah, kalau dakwah tu dia tak kenang. Nah, ada juga kena. Nah, mujur-mujur kalau aku parok lagi. Nah. Tapi saya dah ada seorang lagi. Boleh tahan juga ni dakwah-dakwah ada tu orang. Dia mendesak saya agar terima dia. Jadi dia kata dia ada girlfriend tau. Nah, ayah dakwah-dakwah tu jadi molek je. Dia ugut saya kalau saya tak mau terima dia, dia nak jadi geng pula. Saya pun jadi serba salah. Adakah cara saya dakwah ini tak kena cara? Boleh kita kita kenalan dengan awet dengan tujuan nak dakwah ke jalan yang benar. Baik. Jadi budak puan ni budak yang macam kita tengok ramah ni lah, dengan seluar ketat, dengan pusat jelek, dengan rambut terbuang, dengan rambut kuning. Nak dengan punggung kuning, dengan pakai baju pukat saja, dengan tak tahu ke haid nifas, tak tahu ke semayang, gi mari, gi mari. Nak jadi memang boleh pahala besar lah siapa-siapa yang dakwah. Dakwah ni bukan makna pakai serbang. Dakwah ni makna kita ajak dia buat benda baik, jadi molek. Nak jadi bagus siapa-siapa pun. Nah, bak orang-orang hak jenis serbang jubah jenis pendakwah hak sebenar ni tidak mendekati golongan seperti ni. Nah, jadi boleh berkenalan. Jadi kita dekat tanya apa khabar, duduk di mana apa semua sebagainya, berkenalan. Bukan berkenalan dengan makna main sosek-sosek. Nah, duduk dua, tapi tujuan nak dakwah. Walaupun dia mendedahkan aurat pada ketika itu. Dalilnya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri menegur perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Nabi tegur selalu padahal depan Nabi. Nah, begitu juga Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala pernah masuk ke kelab-kelab malam di Kaherah. Masa itu hebat kelab malam, penari-penari jelek dan sebagainya, minum arak, perempuan-perempuan zina. Nah, jadi Hasan Al-Banna pergi kepada seorang perempuan dan suruh dia untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Dia kata bukanlah Allah Ta'ala cipta puan ini untuk menjadi seperti ini, tapi dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, menjadi hamba Allah yang soleh. Nah, jadi itu dia antara dakwah. Jadi boleh kita mendekati perempuan-perempuan gini. Tak kira lah duduk bawah pokok ru ke, duduk dalam bolong air ke, boleh pergi. Tapi kita kena kebal sikit. Jangan kita gogek-gogek. Nampak? Kita gogek-gogek. Biar aku nak dakwah je kali. Nampak punggung puing ni. Dia pun pergi tetek. Dadah dengan kita-kita getek. Faham tak? Punah jahanam. Nak? Takut punah kot tu. Nah, kita tak nak dakwah dia, kita jadi pasir lain. Nah, jadi biar kemak. Nah, jadi setakat itulah dibenarkan. Jangan ambil kesempatan lah pula. Nah, jangan ambil kesempatan. Kemudian hak masalah pilihan ni dia kata. Dia ada dah orang puan. Jadi tak ada masalah. Orang puan ni dia mana? Tak mesti tunang dia. Nak tak mesti tunang. Kalau tunang pun boleh putus. Pasal ni nak bantu dia. Nah, dia budak-budak lelaki tu dia tambuh ke hak baru ni. Dia nak hak lama juga pasal hak ni kurang sambil. Kalau orang muda-muda. Tapi di segi maknanya dia nak berubah ni, nak ada satu jihad sebenarnya di dalam Islam. Nah, kita bersusah payah habibiti lah pun. Nah, walaupun kita seorang ni, kita tuju budak puan semik ni seorang ni. Nah, kita habibiti nak suruh jadi molek. Biar tak jadi bini kita pun, nak suruh jadi molek. Nah, nak suruh dia berfikir dengan waras. Biar kalau ada seorang, kita daripada hak jenis beragama ni target seorang awet lagu tu juruh senang lah. Walaupun tak berjaya 100 orang, 30 orang berjaya, mana mari lah. 10 orang mana mari lah. Nah, jadi kita kena ada je tak duk main ngatik tak surah tak ada kitab lah je tadi. Nah, kena ada juga kerja-kerja dakwah seperti ni. Nah, tapi biar berhikmah, biar bijak lah. Nah, dia ugut kalau tamu dia tamu ambil dia. Nah, maka nak jadi jeng semula. Nah, tak payah mana beli roti banyak promo jeng. Nah, nak awak lagu mana jadi ayo. Nak terima dia nak alih awak sebagai isteri ke apa? Mungkin awak sebagai isteri ambil lah dia jadi isteri dan pelu-pelu duk dakwah dia tak. Jadi apa ni salah suka dia ingat ke tu nak jadi suami je. Nak nikah dengan dia tak? Duk dakwah sangat, telefon dah, hari ni pakai tudung dah. Subuh telefon dah bangun dah lagi sembahyang subuh. Tanya. Boleh tahan kira. Nah. Tiba-tiba tak ambil nak ke orang lain. Jadi orang ni kecewa. Orang puan memang dia kalau kecewa dia tak macam orang lelaki. Dia mudah hilang akal. Nak ugut nak bunuh diri, nak kerak tangan, nak kerak lidah macam-macam macam orang puan. Nak terjun dalam besteng macam-macam besteng. Nah. Orang ni nak jadi jeng semula. Nah. Jadi ambil lah mana-mana satu. Nak. Nak kira dah kasih mu comel tapi dah ni dia dah ugut lagu ni bahaya juga. Nah, mu nikah dengan hak ni kasih mu comel tu wih kuku tak apa tu. Mu jangan cakap banyak